Bismillah. Kapan saat yang paling tepat untuk mengamalkan membaca Asmaul Husna ini untuk mengharap Allah mengabulkan permohonan kita dan diridainya? Baik, yang paling tepat sesungguhnya tergantung pada keadaan kita. Dari sudut pandang apa? Pertama, ada yang terkait dengan waktu. Waktu ada, misal di akhir sepertiga malam. Bahkan hadisnya hadis qudsi di situ. Yang meriwayatkan pertama kali dari Nabi 31 orang sahabat. 31 orang. Yang zina rabbuna tabaraka wa ta'ala dengan ila sama'i dunya fi thulutsil akhir minal lail. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan rahmat-Nya turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kemudian menyampaikan kepada hamba-Nya tiga hal, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang mohon kepada-Ku Aku akan kabulkan, siapa yang meminta Aku akan berikan, man istaghfara li ghafartu lahu, dan siapa yang mohon ampunan Aku akan ampuni dia. Maka itu saat terbaik. Makanya saat masuk waktu ini di Quran disebut dengan sahar namanya. Sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Ashar. Quran surah ke-51 di ayat ke-18 posisi paling kanan di pertengahan. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada hamba-hamba Allah yang nanti tinggalnya di taman surga, di antara kebiasaannya di penghujung malam dia banyak beristighfar kepada Allah. Ya. Ya Allah ya Ghafur, ya Ghafur, ingat tuh kan dosa apa yang dilakukan sampai ke sahar itu. Sekiranya diwafatkan di hari itu masih mungkin enggak bisa mendapatkan ridha Allah. Ingat, enak, Pak. Habis tahajud nunggu-nunggu gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah. Atau kumpul dengan keluarga, terus kan satu ruangan, saling introspeksi. Anda tanyakan kepada istri, sampai hari ini Allah amanahkan pada saya untuk menjadi suamimu dan ayah bagi kalian. Mohon maaf kalau selama ini menjadi ayah tidak seperti yang kalian harapkan, belum mampu menjadikan kalian dekat dengan Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Allahumma ya Allah. Nanti kalau papa meninggal duluan, mohon kan? Ya, jadilah kalian saksi dari setiap apa yang telah papa kerjakan. Maafkan, minta ampun, minta. Ibu juga begitu. Maafkan kalau selama ini tidak menjadi istri tidak seperti yang Allah tetapkan, masih banyak kesalahan. Pada anak-anak begitu, tidak ada yang paling indah ketika anak Anda mengatakan, maafkan kami ma, pa, selama ini belum mampu memberikan yang terbaik seperti teman-teman yang lainnya. Kami belum hafal Quran, belum bisa memberikan mahkota ya di kepala mama dan papa di akhirat nanti. Lu semuanya beristighfar kepada Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Itu masya Allah, rahmat Allah diturunkan pada satu keluarga. Pernahkah Anda melakukan itu? Allah, saya katakan tidak ada yang paling indah kecuali semua itu terjadi. Dan kemudian setelah itu Anda bertobat kepada Allah, tenang tuh, aktivitas pagi tuh enak, nyaman, damai, dan akan terjadi perubahan dalam jiwa Anda. Gak percaya silahkan Anda coba. Malam bangun tahajud. Makanya Rasulullah itu kalau tahajud belum gak pernah soleh sendirian. Bahkan selevel anaknya, menantunya Ali bin Abi Thalib, diingatkan, diingatkan. Itu indah teman-teman. Dan lisan kita akan terjaga, segala hal akan terjaga. Ya, lisan kita, pikiran kita, tangan kita dan segalanya. Insya Allah baik ya, insya Allah baik. Itu dari sisi waktu. Dari sisi tempat, Anda bisa cari tempat-tempat yang baik. Kalau umum itu di masjid, kan? Di rumah Anda bisa bikin musala atau bahkan mihrab. Mihrab itu indah. Mihrab itu nggak harus luas ya, nggak harus luas. Anda sehamparan sejadah, Anda bentangkan di situ. Anda mohon. Bukan kamar yang punya mihrab di situ. Dia ibadah di situ, dia mohon di situ. Ya, terkait dengan keadaan, yang paling tepat adalah saat Anda butuhkan. Tidak harus nunggu pada waktu dan keadaan tertentu. Anda punya persoalan, persoalan berat, Anda di kantor kan, ada ujian, seketika Anda minta pada Allah. Di situ Anda mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ditinggal suami, ada di rumah misalnya kan, ada keadaan sulit, rawat anak, anak susah dan sebagainya, mohon kepada Allah minta. Ya Allah, Kau titipkan anak ini bukan kepada ibu yang lain, kepada hamba ya Allah. Yang hamba yakin ya Allah enggak mungkin Kau titipkan kepada hamba kecuali hamba mampu untuk merawatnya. Ya Allah, seperti janjimu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mohon ya Allah, jangan jadikan anak ini sebagai penghalang hamba untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing hamba, minta, mohon kepada Allah minta, itu kan diberikan solusi. Itu indah gitu kan? Itu indah.